Cintin angin pot badehang surut menggulung badut musim batira kasih ji peri laut tutup long timbot long jaga hon mungkin long piye kan halon ngegata batira dan layu nyok dam si cinta kisah cinta kita nyohai de mau hangge pako ayangan ma menasi turun si long han setuju guyup lana yangan Sabilang jagade, sabilang kenangde, gasingan cinta dong di mangmangja. Bah kenangan handang sebebayan bubayan kasih meduleh dalam ingatan megasih dengan manjang cinta dan sendah. cinta lain bintang. Doa lem saja Pak Tuhan pinta. Kaya mehelam besenang melilah sendang. jeleng sayang. Cijen karu jime lagu pebicah semu hai jimu wayang senang jibona awang. Di wani baron hai poma mushe ri honna gaira asmara, asmara cinta kasih, sabilang tulih panjang. Hana mungkin, hai cantin lan pelah betra, takut gelombang raya. Thank you. datalah yang yang yang lon puja Zarinia malam urorong tibaya Zarinia han mungkin kata lon berdua hai putra darah cinta yang lon sayang sang yang lain dek yang lung cinta Hanare penawan kalong rindu Han sampe lung perapnya hai pucuk panas jika tak berpulih hati ozu Katalah sabi yang long lumpo Hai adon Kesihanan dan pulaya Boh hati Cahaya beli-beli petrang mata Zarnia Darah cantik putra bantah Katalah sabi yang lumpo Hai adon Kesihanan dan pelayang Boh hati Cahaya beli-beli petrang mata Seringia Darah cantik putra bantah se bintang yang tak bercahaya long tan si awan hitam tan warna long tan si bintang yang tak bercahaya long tan si awan hitam tan warna long tan si langit yang sepot sukla long tan si dubo tan di jiwa long tan si musafir lam uraka miraba gada arah tan dina mendila lam desa ragam dunia tan si hamba yang tan beda Ya Allah, kefilam mata syabat lom Ya Allah, Ya Rabbul Alam Ya Ampun, desha lom Ya Allah, dan saban sabihan Prilun tutup lam cila di dunia roli Ya Allah, Ya Tulam apoi neraka tutup ya Allah Tulam urunnya bani sisa ya Rabbul Alam Sabihan prilun tutup lam cila di dunia roli Ya Allah, Ya Rabbun ampun Ya Rabbun Tuhan lun aku memohon pintar Hansan gong Takalun atulam apui neraka tutup Ya Allah Tuhan urunnya benis Ya Rabbul Alam Tuhan berdua Kamu anak Wate pon dan kanan gata, hati non tergoda terpana cinta. Tersah hati nilun sapa, duhai darah candin si bungong jumpa. Jedahlah goina. Jalung preh ni cu hati betruk nang matang ki bungong ku pula cinta lon mai mehase hancur hati menyangkan dengan data rindu nang preh kalon keba nilun pega so sahati nang male duhai kende cinta lonely de hana tong tenang sabe ti bayang mamehru mandata untungan salta manjangan sinoma utama cinta datanglah cahaya hati duhakan di si peneran jiwa harapan membaik ke musante lulungan yang datang sayang kumara lamun pop jenun ku tohai adon yang datang ik mungkin hai de gatalan gase lulung puja lambung pop Oh, cha vương đi làm bộ ca em lưng đi ô đi qua để lưng sư đất buông ông bé hoa gì buông à Gampongan jurum mepulin mertolon pakai long preh baju raji mohana Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah.